Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار A'adzanallahu wa iyyakum minan nar. Kita masih membahas di An-Naqid Ar-Rabi, itu pembatal Islam yang keempat, yaitu mani attaqada anna ghaira hadyi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadyihi. Barang siapa yang memiliki keyakinan bahwa selain petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih sempurna dari petunjuknya, wa anna hukma ghairihi ahsan min hukmi, atau bahwasanya hukum selain yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih baik daripada hukumnya, hadza kalladzina faddaluna hukma tawagit ala hukmihi, maka ini seperti orang-orang yang lebih mengutamakan hukum tagut dibandingkan hukum yang dibawa oleh Nabi SAW bahwa kafir. Baik, sekarang masuk ke masalah al-hukum bighairi ma'anzalallah, kita tentang bagaimana orang yang berhukum dengan selain apa yang telah diturunkan oleh Allah. Termasuk banyaknya di antara al-hukumah ataupun juga orang-orang yang masih tidak meyakini dengan asy-syariah atau tidak sesuai dengan zaman sekarang, sehingga mereka mengambil hukum selain apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya. Qala al-muallif asy-syarih, qala asy-syarih rahman ta'ala, qala asy-syarih syekh Shalih Al-Fauzan hafizhahu ta'ala, mas'ala al-hukm ghairi ma anzal Allah, wa man za'ama anna al-waqta قد تغير وأن حكم الكتاب والسنة كان في زمان قد مضى. Jadi barang siapa yang dia menyangka atau beranggapan bahwasanya waktu itu sudah berubah, قد تغير, dan bahwa sesungguhnya hukum Al-Kitab was-Sunnah atau Al-Quran ataupun As-Sunnah itu kana fi zaman, artinya sudah lewat, dulu masih dipakai, itu qad mada, sudah lewat. Wa anna al-hala fil waqtil hadiri yaqtadi an yu'ta bi hukmi yunasib al-waqt al-hadir. Adapun keadaan sekarang ini, tentunya yang diperlukan di dalam menentukan satu hukum atau peraturan itu harus sesuai yunasib al-waqt, yunasib al-waqt al-hadir, sesuai dengan waktu sekarang. Jadi ketika perubahan zaman, otomatis berubahlah hukum tersebut. Ini yang mereka anggap bahwasanya hukum yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya itu sudah tidak relevan lagi di setiap zaman. Tentunya hal ini kama yaqulun fahadihi riddatun an dinil Islam. Jadi hati-hati kalau orang masih memiliki pemikiran beranggapan bahwasanya hukum yang dibawa oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah sudah tidak relevan lagi dengan zaman sekarang. Jadi tentu harus diambil hukum yang lain. Maka ini dikatakan fahadihi riddatun an dinil Islam. Tentunya dia sudah keluar dari agama Islam. Jadi falladhi yara anna hukma syari'ata, anna hukma syari'ati la yunasibu al-amal bihi fi hadal waqti. Maka orang-orang yang mereka memiliki pandangan bahwasanya hukum syariat itu tidak sesuai lagi untuk diamalkan di waktu saat ini. Wa inna ma yu'ta bi ahkamin wa anzimah tunasib al-waqt bi za'mihim. Jadi hukum-hukum yang diambil atau yang diberlakukan itu sesuai dengan waktu. Ini menurut siapa? Anggapan orang-orang yang menyangka demikian, yaitu baik itu di kalangan al-munafiqin, al-zanadiqah ataupun juga al-banin dan sebagainya yang sudah tidak di atas agama Islam. Jadi pemikiran-pemikiran mereka itu sudah sekularisme, sudah memisahkan dari ajaran Islam. Fahada kufrun billahi azza wa jalla. Tentunya pendapat atau anggapan atau pandangan seperti ini, artinya hukum syariat itu tidak sesuai lagi dengan zaman sekarang ini, itu sudah terjatuh kepada apa? Kufrun billahi azza wa jalla. Sudah terjatuh perkufuran. Di anna syariah salihatun di kulli zamanin wa makanin ila an taquma as-sa'ah. Jadi syariat ini, syariat Islam itu soalnya tentunya akan selalu sesuai, akan selalu cocok, akan selalu benar pada setiap waktu, setiap era ataupun tempat sampai hari kiamat. Wa yajibu an ya'taqid hadha. Wajibnya tentunya bagi seorang muslim itu untuk meyakini hal ini. Artinya syariat itu salihatun li kulli zamanin wa makan ila an taquma as-sa'ah. Jangan sampai berubah keyakinan seperti ini, bahwa syariat Islam itu selalu akan sesuai pada setiap waktu dan zaman sampai hari kiamat. Maka ini harus ditanamkan pada diri seorang Muslim. Kita harus memiliki keyakinan seperti ini. Jangan sampai terlepas dari ucapan ataupun orang lain yang bisa mempengaruhi bahwasanya syariat itu tidak sesuai lagi dengan zaman. Fa in kana lam yatabayyan lahu salahiyatuha. Kalau misalkan dia belum jelas ya, bahwasanya syariat itu tidak syariat itu bisa sesuai ya. Jadi dia belum bisa meyakini atau belum bisa sampai wawasan dia ke hal tersebut, maka dikatakan fahada min naqsihi huwa wa min naqsi idraqihi la min naqsi syariah. Jadi kalau misalkan dia masih belum jelas, belum paham bahwasanya hukum itu akan selalu cocok ya, akan sesuai pada setiap waktu dan zaman, berarti apa? Dia memiliki kekurangan ya, atau tidak kurang dari siapa? Din ya. Bahkan dia juga min naqsi idraqihi, wawasannya itu tumpul, dangkal di dalam perkara agama ini. Bukan la min naqsi syariah, bukan syariatnya yang kurang. Karena syariat itu sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Allah Subhanahu wa taala telah menjamin pada hari yang telah aku sempurnakan, dan telah aku sempurnakan pula apa? Nikmatku kepada kalian, dan aku ridha ya, al-Islam itu sebagai agama kalian. Artinya sudah sempurna, semua telah diajarkan oleh Rasul SAW. Dan kalau misalkan ada yang kurang, berarti sama saja Rasul SAW itu telah berbuat khianah, tidak menyampaikan seluruhnya kepada umatnya. Baik, ya, jadi anggapan-anggapan bahwasanya syariat Islam itu tidak sesuai dengan zaman, berarti terjatuh kepada kekufuran, bahkan sudah menganggap Rasul SAW itu dianggap telah berkhianat. Wahunaka man yaqul, ada juga ya, orang yang mengatakan apa? Inna tatbiqal hudud wa rajum az-zani wa qatl yad as-sariq wa qatl murtad hadhihi ahkamun qasiyatun. Dan ini juga kita banyak yang mendengar orang-orang yang tidak paham dengan syariat Islam, kemudian mereka berbicara. Ada orang mengatakan bahwasanya menerapkan al-hudud ya, hukum-hukum Islam ya, seperti apa? Orang berzina yang muhsan, yang sudah menikah, itu dirajam sampai dia meninggal. Kemudian orang yang mencuri, itu dipotong tangannya. Ataupun orang yang murtad dibunuh, dikatakan hadihi ahkamun qasiyah, ini hukum yang keras ya. Jadi dianggap bahasanya Islam itu dianggap apa? Keras. Kalau sudah al-hudud itu semua sudah ditetapkan oleh Allah ya, dan Rasulnya. Dan dikatakan, kata mereka apa? La tunasibu ma'ahada az-zaman al-mutatawwir. Jadi tidak cocok lagi dengan apa perkembangan zaman sekarang ini, di era modernisasi. Jadi alladhi tatawarat fihi afkar, yang mereka beranggapan maksudnya karena zamannya sudah mulai berkembang ya, mulai maju, mulai modern, sehingga pemikiran afkar nas wa uqulihim juga ikut tatawar, ikut berkembang pula. Mungkin berkembang dari sisi apa? Duniawi. Akan tetapi dari sisi ilmu din ya, perkara agama mereka sangat sedikit, bahkan dianggap tidak pernah namanya memegang Al-Quran ataupun As-Sunnah, ataupun bahkan mempelajari. Megang saja mungkin tidak, apalagi sampai mempelajari. Maka jangan heran ketika mereka apa istilahnya memiliki ucapan atau pandangan bahwasanya hukum Islam itu qasiyatun, hukum Islam itu termasuk hukum yang keras, ya, garis keras. Ayyadzillah. Fala yunasib an tatbiq al-hudud. Jadi mereka beranggapan demikian, ya. Ketika perkembangan zaman sudah mulai maju, sudah mulai canggih, sudah mulai modern, artinya hukum Islam itu sudah mulai disingkirkan. Jadi fala yunasib an tatbiq al-hudud. Tidak cocok lagi untuk menerapkan apa? Al-hudud. Ya. Wala an yuqam al-qisas, ataupun juga al-qisas sudah tidak diterapkan lagi. Tidak usah. Al-qatil, jadi orang yang membunuh tidak usah dikisos, tidak usah dibunuh lagi. Li'anu wahsyiah, sama ucapan seperti ini. Karena dianggap bahwa seperti hukum-hukum yang liar, ya. Hukum yang keras. Fahadihi al-maqalat allati tasduru min ba'dil munafiqin. Dan tentunya ucapan-ucapan seperti ini, ya. Ungkapan statement seperti ini tidaklah muncul kecuali dari siapa? Sebagian orang-orang munafik yang mereka tidak pernah mempelajari al-Islam atau sedikit ilmu, namun berbicara tanpa ilmu. Tentunya ini riddah wadihah an dinil Islam. Tentunya mereka murtad, keluar dari agama Islam secara wadih, jelas. Li'anhu i'tirad ala hukmillah, karena mereka itu sudah berpaling dari hukum Allah. Wa i'tibar anna hukm Allah qasir wa ghairu munasib. Fahadhi riddah sharihah an din Islam. Karena mereka beranggapan tadi, ya, hukum Allah itu qasir. Ya, kurang atau tidak cocok lagi. Fahadhi riddah sharihah an din Islam. Dan ini juga riddatun an dinil Islam, keluar dari agama Islam. Wa kadzalika man qala. Jadi ini hukum-hukum yang berkaitan dengan apa? Selain hukum Allah. Jadi banyak sekali ucapan-ucapan seperti itu. Ketika berkembang zaman, tidak cocok lagi hukum Islam atau juga hukum hudud yang diterapkan, ya, sampai di kitab apa? Kitab fikih. Ya. Itu ada ahkam al-hudud al-jinayat, tapi sudah tidak dipakai lagi. Dikemanakan lagi itu al-hadith, kalau misalkan sudah tidak terpakai lagi. Wa kadzalika man qala innahu mukhayyar baina ay yahkuma bisyari'ah. Ada juga yang mengatakan man qala innahu mukhayyar, ya, sebenarnya boleh mereka itu memilih, ya, boleh diantara ayyahkuma bisyari'ah, apakah itu berhukum dengan hukum syariat, wa ayyahkum bil qawanin, dan hukum al qawanin yang tidak ada kaitan dengan syariat. Nah, artinya undang-undang yang mereka buat. Jadi boleh memilih katanya. Yang ini boleh pakai hukum ini, boleh pakai hukum ini. Kalau tadi kan tidak usah, tidak cocok lagi, artinya ditinggalkan. Ya. Kalau yang ini boleh milih hukum syariat atau hukum selain syariat, itu qawanin. In syaa hakam bisyariah wa in syaa hakam bil qawanin. Jadi terserah. Nah, terserah dia apakah dia mau berhukum dengan hukum syariat ataupun juga berhukum dengan apa? Al qawanin. Ya, dengan undang-undang yang mereka buat. Balladhi yaqul hadzal maqalah. Sama ini juga. Orang seperti ini pun sama. Kalau yang tadi kan menolak. Ya, sama sekali. Atau menolak bahwa hukum syariat Islam itu dianggap qasi, ya, keras. Kalau ini tidak, boleh milih. Mau pakai yang ini silakan. Ya, hukum syariat silakan, hukum selain syariat juga silakan. Nah, balladhi yaqul hada hadhil maqalah. Sama ini orang seperti ini juga, ya. Yang mengatakan demikian itu murtadun an dinil Islam. Sama mereka juga keluar dari agama Islam. Jadi orang yang berhukum selain hukum Allah, apakah dia mengatakan bahwasanya atau memiliki keyakinan atau beranggapan hukum selain Allah tidak cocok dengan zaman sekarang, atau dianggap hukum Islam itu adalah hukum yang keras, atau juga yang mereka mengatakan bahwasanya boleh milih hukum syariat atau hukum ini. Nah, ini Nah, berarti mereka menganggap bahwa musawin, ya, sama hukumnya, setara antara hukum Allah dengan hukum makhluk. Nah, ini juga riddatun an dinil Islam, keluar dari agama Islam. Lianna hukmullah laisa fi khiyar, karena hukum Allah itu ya, tidak boleh ada pilihan yang lainnya. Man syaa'a akhadha wa man syaa'a taraka. Jadi jangan sampai orang itu mengambil, kalau mau ngambil silakan. Kalau dia menghendaki untuk diambil, diambil. Kalau dia ingin meninggalkan, tentunya dia tinggalkan. Nah, ini tidak diperbolehkan. Bal hukmullah mulzam. Kan tapi ya, hukum Allah itu harus dia pegang, harus diambil, dan hukum yang lain itu jangan diambil. Itu wajib untuk berpegang teguh dengan apa? Hukum Allah. Sebagai dikatakan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, qala ta'ala wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwa'ahum. Jadi hendaklah kalian itu berhukum ya, dengan hukum apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada kalian ketika kalian memberikan putusan di antara mereka. Wala tattabi ahwa'ahum, dan janganlah engkau itu mengambil hukum dengan hawa nafsu. Jadi tidak boleh kita mengambil suatu putusan hukum itu sesuai dengan al-hawa. Hati-hati. Maka perlu dengan adanya at-tasabbut, at-tabayyun, wat-ta'anni. Karena tidak mungkin orang itu mengambil suatu putusan, suatu perkara ya, tanpa dengan adanya kejelasan. Apakah itu kejelasan permasalahannya ataupun kejelasan hukum yang harus diambil padanya. Ya, terkadang orang mungkin bisa dia mengambil hukum, tapi kalau dia kejelasan masanya belum begitu jelas, sehingga menjadi keliru. Ataupun sebaliknya, ya, dia sudah mengerti, paham permasalahannya, tapi dia tidak tersebut, tidak tabayun dengan adillah yang tepat, sehingga menjadi salah pula. Dan terlebih-lebih kalau dia terbawa dengan hawa nafsunya, ini lebih jauh lagi. Wa hukmullah muzam wa la yasluh an-nas ila illa hukmullah subhanahu wa ta'ala. Jadi hukum Allah itu harus diambil, harus dipegang ya, bagi setiap muslim, dan tidak dibenarkan bagi setiap insan itu mengambil hukum selain hukum Allah. Dia harus mengambil illa hukmullah subhanahu wa ta'ala, kecuali hukum Allah yang dia ambil, yang dia pegang. Walaysa al-amr bil khiyar, maka di sini tidak boleh ada urusan atau perkara-perkara yang dia mengambil hukum selain hukum Allah. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qala Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaruh min amrihim. Jadi tidak pantas bagi seorang mukmin atau mukminah apabila Allah dan Rasulnya sudah memutuskan suatu perkara, kemudian ia mengambil perkara yang lainnya atau hukum yang lainnya dari urusan yang mereka. Maka di sini tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan bagi seorang mukmin atau mukminah. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan barang siapa yang bermaksud kepada Allah dan Rasulnya, arti tidak mau mengambil hukum Allah, tentu dia menjadi sesat dengan kesatan yang nyata. Fal hukmu bima anzalallah naw'un min anwa'il ibadah. Tentunya orang yang berhukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah itu termasuk dari macam-macam ibadah. Kita berhukum dengan hukum Allah itu termasuk ibadah, karena Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan untuk senantiasa berpegang teguh dengan Al-Kitab was Sunnah. Fa yajibu 'alal ibad kulluhum ay yakhdha'u li hukmillah jalla wa ala. Wajib bagi setiap hamba seluruhnya, mereka itu semua jami'an ya, untuk senantiasa tunduk dengan hukum Allah jalla wa ala. Wa an ya'taqidu annu la syai'un bisawi. Dan juga dia harus memiliki keyakinan ya. Jadi harus memiliki keyakinan yang sudah tertanam pada diri seorang hamba, annahu la syai'un yusawi, tidak ada hukum yang sama, yang sama dengan hukum Allah. Tidak yang bisa menyamainya. La yusawi au afdal minhu, atau lebih utama. Sama saja tidak boleh, apalagi lebih utama dari hukum Allah. Fala yadhunnu ahad anna al-amr bil khiyar. Maka di sini jangan sekali-kali untuk mengambil hukum selain Allah, artinya dia memilih perkara yang lainnya. Fala yadhunnu ahad anna al-amr bil khiyar wa anna an-nas ahrar. Bahwasanya sehingga mereka beranggapan apa? Manusia itu bebas. Ahrar, memiliki hurriyah, kebebasan berpendapat. Kahurriyatir ra'y, seperti hurriyatir ra'y, bebas untuk mengemukakan pandangannya, pemikirannya. Wa hurriyatut tafkir juga. Wa ma asybah dzalik mimma yunadi bihi ba'da az-zalaliqah wal munafiqin wal ilmaniyin. Dan tentunya perkara-perkara seperti ini yang mereka apa gembar-gemborkan, bahwasanya manusia itu bebas, bebas untuk berpikir, bebas untuk berpendapat, atau bebas yang lainnya. Ini sebagaimana yang dikumandangkan oleh sebagian az-zanadiqah, orang-orang yang tidak memiliki agama atau yang perusak dalam agama ini. Wal munafiqin, ataupun juga orang-orang munafik. Wal imaniyin, ataupun juga orang-orang sekuler. Falladina yaqulun hadihi al-maqalah qad kafaru. Dan tentunya orang-orang yang mengucapkan atau berpandangan seperti ini, ini dia telah terjatuh kepada kekufuran. Li'annahum la yamtathiluna hukmallah subhanahu wa ta'ala wa yatakabbaruna ala hukmillah azza wa jal. Artinya dia tidak mengikuti hukum Allah, tidak mau taat kepada hukum Allah, tidak samina wa ta'ana, dan juga dia atau mereka juga sombong terhadap hukum Allah. Takabur artinya tidak mau mengambil hukum Allah, itu sudah memiliki sifat apa? Al-kibar, bahwasanya hukum Allah itu tidak cocok lagi. Wa kadzalika man yaqul inna hukma Allah haqqun. Kemudian yang tadi yang kedua itu, yang mereka beranggapan bahwa hukum Allah itu memang hak, benar. Walakin la yalzam al-iltizam bihi. Tapi tidak bisa apa? Memaksakan seorang untuk harus berhukum dengan hukum Allah, katanya. Wajus bil insan ayahkum lagi. Artinya boleh saja orang itu berhukum kepada hukum selain Allah. Wajatamasya maz zaman, karena dengan adanya perkembangan zaman. Ida ro'al maslah bidalik, kalau di situ ada maslahatnya, katanya. Jadi kalau misalkan itu ada maslahat, bahwasanya hukum Allah itu tidak cocok lagi, tapi hukum yang cocok, maka ini balaba sabihi, kata dia. Artinya boleh bagi seorang insan untuk mengambil hukum selain hukum Allah. Ya, seperti tadi, kalau misalkan orang yang membunuh tidak bisa dibunuh lagi. Ya. Kemudian orang yang homoseksual itu tidak bisa dibunuh. Padahal itu hukumannya apa? Dihukum mati. Fahadha murtad an dinil Islam. Dan ini juga keluar dari agama Islam. Ya. Sebagaimana sudah tadi dijelaskan di awal. Li'annahu la yajuz ay yahkum bi ghairi ma anzalallahu azza wa jalla, karena tidak boleh untuk berhukum kepada selain hukum yang telah diturunkan oleh Allah azza wa jalla. Wa kullu hukmin siwa hukmillah azza wa jalla fa innahu batilun. Karena setiap hukum selain hukum Allah itu semuanya batil. Wa aidan dalik la yahil masyakil bainan nas bal yazidun nas iskalan. Karena tidak boleh di situ ada permasalahan di antara manusia. Justru ini dengan mengambil hukum Allah, hukum selain hukum Allah, itu akan memperbanyak masalah, memperbanyak problem, tidak menuntaskan masalah, malah akan menumpuk masalah yang ada. Yaqul talihada inna hada hukmullah fala yas'ahu illa yaqbal hukmullah. Inna ma kana qawla al-mu'minina idha du'u ila Allah wa rasuli li yahkumu bainahum ay yaqulu samina wa ata'na. Jadi kalau seorang mukmin ya, itu ucapannya ketika dia diseru, diajak untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya untuk berhukum ya, dengan hukum Allah, yahkum bainahum terhadap putusan yang mereka perselisihkan, tentu mereka apa? Ayyakul samina wa ata'na. Mereka akan mengatakan kami mendengar dan kami taat. Ya, apabila sudah diajak dengan hukum Allah. Aila khiyar fi hukmillah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada pilihan yang lain. La khiyar fi hukmillah, di dalam menentukan hukum selain hukum Allah ataupun rasulnya. In syi'ta qubilta wa syi'ta lan tuqbal. Ya, kalau kamu ingin mengambil hukum itu maka terima. Kalau misalkan kamu ingin meninggalkannya, tentunya jangan diambil. Hada la yajuz fa inna batilun. Walakin in syita an tanazul an haqqik fa hada syai'un akhar. Amma an taqul ma aqbal wa adhhab ila al mahakim al qanuniyah fa ridda an din Islam. Atau juga dia tanazul, ingin mengambil hukum selain hukum Allah atau hak yang di situ harusnya diambil dengan putusan hukum Allah, kemudian dia mengatakan ma akbar, saya tidak terima, saya akan pergi ke hakim ya, atau kepada hukum al-qanun atau al-qanuniyah bahadi riddatun an dinil Islam. Dan tentunya ini juga bisa mengantarkan dia kepada murtad, artinya keluar dari ajaran Islam. Jadi jangan sampai kita tanazul dengan hukum selain hukum Allah. Jangan sekali-kali kita ingin melirik kepada hukum selain hukum Allah. Mungkin dianggap bahwa hukum selain hukum Allah itu dianggap bagus atau relevan dengan keadaan sekarang. Akan tapi hukum selain hukum Allah itu bisa jadi akan menambah apa? Problem ya. Mungkin dianggap baik menurut pandangan mereka, tapi ternyata di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah jelek. Jadi kita harus mengambil hukum yang dibawa oleh Allah, yang dibawa oleh Rasulullah SAW, sebagaimana yang diterangkan di dalam ayat innama kana qawlul mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi yahkum bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na, ataupun dalil yang lainnya wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qala Allah wa rasul amran ay yakuna lamul khiyara min amrihim. Jadi tidak pantas bagi seorang mukmin atau mukminah ketika di situ Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya sudah mengambil putusan atau menetapkan suatu perkara, kemudian dia mengambil hukum ataupun juga pilihan yang lain. Tentu ini tidak diharapkan dan tidak dibenarkan, karena ini bisa mengeluarkan dia dari dinil Islam, mukhrijun minal millah. Baik. Ini berkaitan dengan hukum ghairi ma anzalallah. Masih panjang pembahasan tentang hukum bima ghairi ma anzalallah. Dan sudah cukup sampai sini ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.